Mitra Bisnis, Habibi berpendapat, ujian nasional diperlukan untuk standar kualitas dalam mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Juga sebagai sebuah stressing bagi murid dan guru agar bisa mencapai prestasi. Namun Ketua Serikat Guru berpendapat, ujian nasional tidak diperlukan. Dan untuk prestasi, anak-anak didik tidak boleh stres di dalam belajar. Selain itu, ujian nasional belum layak diadakan sampai kualitas guru dan kelengkapan sarana-prasarana merata untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Pak Triweko, apa komentar Anda? Terus terang aja, menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia ini bukan hal yang mudah ya. Ini masalah yang kompleks. Karena Indonesia ini demikian luasnya, dan juga pertumbuhan yang terjadi ini kan, perkembangan yang ada ini kan tidak seimbang memang ya, antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Lebih-lebih kalau kita membandingkan antara apa yang terjadi di Jakarta dengan apa yang terjadi di mana itu, di Papua misalnya. Itu lalu sesuatu yang sangat jauh terjadi. Sehingga kayaknya kalau menurut pandangan saya, kita tidak bisa menggunakan satu, katakanlah standar atau tolok ukur begitu, untuk mengukur itu semua. Di lain pihak juga kita harus kembali pada apa sih sebetulnya tujuan dari pendidikan ini. Saya kira itu yang utama gitu ya. Saya sendiri berpandangan bahwa pendidikan ini mesti dipercayakan kepada sekolah. Sekolah mesti bisa dipercaya. Sekolah itu harus punya integritas dalam menyelenggarakan pendidikan. Memang bisa jadi akan ada beraneka ragam yang apa yang dihasilkan. Bisa beraneka ragam. Tapi yang menurut saya, biarkan sekolah berikutnya, katakanlah begitu, yang melakukan penyaringan atau memberikan suatu standar ketika seseorang itu ingin melanjutkan studi. Atau juga lapangan kerja, biarlah mereka yang menyaring. Kalau memang harus dipercayakan pada sekolah, kan sudah ada ujian sekolah, Pak. Berarti UN itu tidak diperlukan lagi ya? Iya, betul. Untuk saya UN tidak perlu lagi. Sekolahnya yang harus diakreditasi, sekolahnya yang harus dinilai, apakah sekolah itu sudah menyelenggarakan pendidikan dengan benar atau tidak. Nah, kalau hanya melalui ujian sekolah, apa kita bisa mengejar ketertinggalan kita dibanding negara lain? Oh, kalau tentang itu sih, saya nggak pernah khawatir itu. Orang-orang ya, anak-anak Indonesia itu cerdas-cerdas. Yang membuat mereka survive sebetulnya bukan materi itu kok, bukan materi kuliah, bukan materi pembelajaran. Saya punya bukti itu bahwa anak-anak kita, orang-orang Indonesia, tidak ketinggalan kemampuannya. Nggak usah khawatir, dengan cepat mereka akan mengejar. Yang penting justru yang harus dibangun adalah rasa percaya diri, kemampuan untuk beradaptasi. Itu yang harus kita bangun gitu. Sekarang itu kan teknologi demikian berkembangan ya. Anak-anak itu sebetulnya kan bisa dikatakan bisa belajar sendiri sebetulnya. Dari TV, dari koran, dari internet. Wah, kadang-kadang mereka punya banyak pengetahuan yang orang tua atau gurunya tidak tahu kan. Sekarang bisa terjadi gitu. Nah, kalau sekarang kita memaksakan ini loh materi yang harus ditelan gitu, itu bisa dikatakan apa yang harus dipelajari mungkin malah tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dan bagaimana itu bisa masuk ke dalam diri mereka menjadi sangat sulit kan. Tapi Pak, setiap sekolah kan memiliki standar yang berbeda. Itu bagaimana? Kan ada, tadi saya katakan bahwa ada suatu pedoman kan. Ketika kita berada di kota besar seperti Bandung misalnya, di mana semuanya sudah tertata dengan baik, kita bisa menyelenggarakan pendidikan seperti yang ada sekarang. Coba sekarang, kita berada di Papua. Yang saya dengar misalnya anak-anak sering tidak masuk karena harus ngikutin orang tuanya pergi ke hutan misalnya. Nah, gimana? Ya kan nggak bisa toh kita menuntut mereka sama dengan yang di Bandung gitu. Tapi bagaimana proses pendidikan itu supaya katakanlah misalnya pada akhir pendidikan dasar anak-anak itu bisa membaca, menulis, dan berhitung misalnya. Caranya bagaimana itu kan guru perlu kreativitas ya. Sekolah mesti kreatif bagaimana menyampaikan itu pada murid-murid dengan suatu kondisi tertentu. Dengan demikian artinya apa? Kemampuan guru di dalam mengembangkan metode pembelajaran itu yang menjadi kunci. Bukan materi pembelajarannya sendiri. Gitu. Nah, pembenahan terhadap guru harus seperti apa Pak yang ideal? Karena guru di setiap sekolah di masing-masing daerah memiliki standar yang berbeda juga. Justru disitulah pemerintah bisa memfasilitasi dengan menyelenggarakan katakanlah pelatihan-pelatihan, penyegaran atau bagaimana bagi para guru itu. Atau begini, guru yang katakanlah pendidikannya kurang misalnya ya, ya ditugaskan aja untuk studi lanjut. Gurunya yang dididik, diberi kesempatan begitu kan. Guru dari misalnya Papua sana, kasih kesempatan lah sekolah ke Jawa supaya mereka bisa merasakan punya pengalaman yang beda gitu kan. Nah, setelah mereka kembali ke sana, ada sedikit banyak pengaruh lah gitu ya, positif yang mereka dapatkan dari sini yang mereka juga bisa kembangkan di sana gitu. Demikian Rektor Universitas Parahyangan Robertus Wahyudi Triweko. Saya Wendy Lim.